denger musik ditemani kopi ya. Waktu bikin lirik lebih demen ngopi ya. Mau Arabica atau Robusta, ku racik rima, sebut aku barista. Ketika minum kopi, mataku terbuka. Kalau ku minum kopi, inspirasi sejuta. Walaupun di mana saja, lagi nongkrong atau kerja, ngopi mah udah biasa, habiskan jangan tersisa. You ngopi, you ngopi, you. Kapan saja up to you. Waktu ketemu mantan, ajak ngopi ku bilang I miss you. Obrolan gak basi, gak pake gengsi. Ku ajak selfie, upload the story, ku lagi ngopi. Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam diam baik ngopi apa ngopi? Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam diam baik ngopi apa ngopi? Ayo kita ngopi, gak perlu filosofi. Cowok punya dua hobi, kalau nggak nyusu ya ngopi. Ya kerja formalitas, ya ngopi rutinitas. Ya perlu fasilitas, ya untuk kualitas. Ya ngopi biar gak suntuk, wait mata melek gak ngantuk. Wait kalau sudah diseduh sebelum minum jangan lupa diaduk. Wait di rumah di kafe juga bisa, tapi jangan ngajak si Jessica. Nanti ada racun cyanida di antara kopi kita. Pahitnya kopi emang gak sebanding pahitnya masa lalu. Yuk kita ngopi, nongkrong sambil curhatin masalah lo. Kopi teman sejati, di saat kenangan menghampiri. Selalu siap untuk menemani, di saat kita lagi sendiri. Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Belum ngopi, belum ngopi, belum fokus karena belum ngopi. Belum ngopi, lirik agak kelar-kelar karena gua belum ngopi. Belum ngopi, mabar-mabar kagak savage karena gua belum ngopi. Belum ngopi, belum ngopi, lagu ini bukan parodi. Ayo ngopi, keluar kom atau di rumah seduh sendiri. Ayo ngopi, awas over susah tidur bisa emosi. Ayo ngopi, lagu ini jadi karena video ngopi. Ayo ngopi, habis ini lagu kita bakal di kopi. Nanti juga lo pasti suka karena liriknya gampang masuk di kepala. Silakan coba hafal liriknya, tanya itu mereka yang bisa. Jangan lupa sambil ngopi waktu nonton video, like apa komentarnya. Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Udah pada ngopi belum? Woi ngopi woi woi. Diam-diam baik, ngopi apa ngopi?